mun sorong ada tahu kesehat. Asal rambutnya lapat, iya, padahal palsu. Palsu, lambut rambutnya aja tanda kuat. Sekali mahnya, seunggatan aja, sekalinya longor, lambut palsu, minjam di kulit. Bah, mencolong-colong kalau lagi, minta gila semua. Kawinnya sekali subuh guru sukses. Sawadahan tipa turun anak pupur habis karena beluang-luang nih. Pipinya beluang lah, tapi itu kapal di tengah aja. Putih pulang mencolong karena sorotan pulang lalu lampu. Iya jawabannya. Sekalinya pak dikawini maka jujuran sudah 100 juta. Sekali sangkan oke, sekalinya panau. Adalah sangkan oke, sekalinya panau. Sangkan oke, sekalinya panau. Enam, maka itu. Pak, kuno nih, bahkan iatnya ini udah. Nyaman banget nih, cak. Sekalinya bakal nafas. Lawan nafas harusnya nilai-nilai kah? Ibus. Duitnya dianggap di ibus. Ibus peranannya. Busa. Dan lima, baik kan? Bah pipinya nyawajar yang kayak intal wayam. Artinya, nih, kenapa ngalamnya? Ano anjing. Sekalinya makan jamu madura. Kalinya anjing kan pipinya mangkak. Buktinya muka aja nang kana. Baca terus. Jamu madura. Bahari ya bala makan orang minum madura. Wah ini bakal urusan gua. Wah ini bapak urusan pula. Nah kalau kita anak malam nafi aja. Untuk malam nafi artinya. Jangan makan nafi dulu semalaman. Itu banyak itu kebuyakan ke burung itu. Supaya burungnya gana. Sekalinya nanti ada teh sudah. Jalumannya ini aja nah. Sekali buulah lagi. Sekali kebuyakan bahalus baginya. Sekali kita makan teh palang nafi. Tak kubuyakan palangsing, nah udah langsing, coba langsing. Teruslah. Ini aku sambil mencoba diriku juga. Bakekah kasih itu kemari hal ehwal tender. Tender kan hal ehwal juga kasih itu kemari bukan saya gaduh-gaduh. Apakah setiap peralihan tender aku ingat lawan dalil aku. Waktu berkesan ini tetap ada dari di hati. Alih pulang kesan kemarin tetap. Namun inya kawat tetap. Alhamdulillah. Istiqomah di dalam tauhid. Biasa kan kita bawa kesan lupa daripada judul. Itu biasa. Jadi kita sambil menguji diri kita juga di oba-oba. Tetap aja pandangan di situ atau ada. Jadi keadaan bumi macam-macam itu semunyaan menunjuki wujud dan sifat yang lainnya. Langit sama aja. Keadaan langit adalah langit macam-macam berwarnanya. Napa aja itu sabang sebuting-sebuting menunjuki sifat wujud dan lain-lain dari sifat lain. Jadi ke atas ingat kawan Tuhan mata. Ke bawah ingat kawan Tuhan mata. Melihat pasir ingat kawan Tuhan. Melihat batu bala. Batu bala. Amun ikam nyambat batu bala. Berapi. Dalil Tuhan jelas. Ya Allah. Am jadikan batu bara, ka gunung, ka insan, ka macam-macam itu semuanya adalah menunjuki kebenaran wujud Allah dan sifat yang lainnya. Ini ngarannya zikir musyahadah, bukan zikir lidah. Nah, zikir musyahadah ini kada ditulis oleh malaikat sebab inya kada ada huruf basuhan. Nah, ini yang disebut zikir sir. Karena kada bauruk bersuara, kada ditulis malaikat. Nang ini nang salamat daripada riyabun, wa ujubun, wa sumatun, wa takaburun, wa macam-macamun. Jadi jangan dikira kalau ada orang-orang yang mengungut, mata ke atas mengungut, mata ke bawah mengungut. Jangan dikira, orang itu jar, pengolah ke ibadah, jangan. Siapa tahu orangnya sudah nak ini makrifatnya. Inya sudah makam amalnya musyahadah limbah assalamualaikum assalamualaikum lima waktu nang ka itu jaga wirnya lagi. Kada maning berapa nang lima waktu tu kada. Ke atas melihat langit, bawah melihat bumi, lah. Kada lah mana menilik jamban. Macam menilik jamban, melihat pusat surang mana lah. Paham juga kata? Artinya batas tetap aja, nang haram tetap ditinggalkan. Nah melihat di pusat India, jatuh itu dalil Tuhan mana? Bilang terlalu. Tutar laut kemarinnya itu. Dasar juga pengelola guru bakar. India itunya, dasar pusatnya itu tahan angin. Mungkin kita lagi kalau berbaju ke parut. Maka dadah itu ya, ya mau ya dadahnya di Indian itulah, apalagi yang ngarangnya salung. Ada ngarangnya salung, India tersalung ngarangnya. Uma dadahnya itu pun kayak bakul. Dan mati ku ya kayak ada di bisa kumpulnya, hantap. Aku sodoron kepala aja. Di ukur-ukur tangan itu gondol, dua kata mayu juga mengajak. Bakul bujur-bujur itu. Nang-nang. Dan aku aja tak, apalagi amit. Timbang-timbang membantir aja amit, ya kalah. Ya kalah ingat kalah. Nah. Kacar amit. Langit bumi naik tak? Insya Allah karena ikan melihat langit ada bintang ada macam-macam. Tuh ingat saja asal berdiam aja kita amalkan ini aja nah itu ijmali yaitu keadaan bumi langit itu dasar. Jadi langsung amal batin musyahadah, karena zikir musyahadah. Zikir musyahadah iya nang dalam hadis Nabi, nang Jibril berkatun man Islam, dikatakan Nabi sodakta, mal iman sodakta, mal ihsan, antah budallah ta'annaka ta'roh. Antah budallah ta'annaka, bahwa ikam itu disangkin ibadah, rasa melihat Allah. Rasa melihat Allah, ta'annaka ta'roh, iya nih, zikir musyahadah. Adapun ta'ilam takun tawa fa'idna'u ya roh, namun pada tawa kaya itu, ingatakan Tuhan melihat di nyawa, itu muraqabah. Jadi nang ta'annaka ta'roh, itu musyahadah. Nang fa'idna'u ya roh, itu muraqabah. Tinggi musyahadah dari muraqabah makam. Jadi menurang makam tadi muraqabah tak dapat kurang nang musyahadah ini mencium ketangan nang musyahadah itu muntinya ma'amalakan nang apa walakan kawul qobla bainakum anjilun nat mana jilat dan barang yang ada di dalam keduanya nazar nang di dalam langit kita kada tahu kada. Nang di dalam bumi, nah ini nang orang menulang nang tak. Jadi nang bujur-bujur orang nang menuntut ilmu ilmu apa namanya? Ilmu bumi, ada kalau ilmu bumi itu orang menulang tak? Tahunya ilmu bumi, ilmu bumi. Aku mananya menabuk kuat, menyolong macam-macam. Semunyaan itu adalah bukti menunjukkan wujud Allah dan sifat yang lainnya. Jadi kita ini namanya kadada satu lurung yang halus pun lupa lawan Tuhan itu tak tutup. Lurung lupa tak tutup. Nah, oleh sebab itu surga itu dari arduha as-samawati wal ardh. Surga itu seluas langit dan bumi, karena langit bumi ini adalah tempat musyahadah Allah. Sedangkan di surga pemandang Allah tajalli Allah. Jadi arduha as-samawati wal ardh. Samawat itu surga dunia, ardu di surga dunia juga bagi orang arif bilillah. Firman Allah Ta'ala, inna fi dari inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatil ulil albab. Artinya bahwasanya di dalam kejadian segala langit dan bumi dan persalahan malam dan siang sesungguhnya, sekalian itu menjadi pertunjukan atas keadaan Allah Ta'ala yang menjadikan sekalian yang diam itu. Jadi Tuhan itu adalah batang apai Tuhan itu banyak bagohir dengan mengadakan langit dan bumi dan perselisihan malam dan siang. Seakan-akan Tuhan berucap, lihat unda namulah langit dan isinya. Lihat unda namulah bumi dan isinya. Lihat unda namalih malam dengan siang, siang dengan malam. Seakan-akan terus-terusan Tuhan berkata-kata demikian kepada orang arif. Seakan-akan. Nah, ini yang disebut dalam hikam, ilahi kaifa takhfa wa anta dhahir. Akhir dari kala kita hikam, ilahi kaifa takhfa wa anta dhahir. Ya Allah, mustahil pian itu samar karena nama pian dhahir. Am kaifa taghibu, mustahil pian itu bisa ghaib wa anta raqibul hadir. Karena tempian itu tetap hadir. Orang hadir maulah gaib. Nah, itu penghabisan kita tiba. Yang mudah-mudahanlah Allah memberi topik hidayah lawan kita sehingga kada terbuang kita ini berpikir hanya musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghasilkan kita masuk surga di dunia ini. Dan luasnya surga dunia ini arba as-samawati wal ardh. Lalu di sini ada sambungan lagi bagi orang yang ada ampunya akal pikiran. Ya kan? Akal pikiran. Artinya lamun orang nang mau memikirakan adalah, ya kan? Punya kan memikirakan datang di mana ya? Ingat lawan Tuhan. Matinya jangan kau tadi musyahadah. Ini nah lamun yang ada musyahadah, ada kau maka rugi banar. Seakan-akan orang nang musyahadah itu masuk surga. Nang kada musyahadah dikaluarakan, diusir dari surga. Orang kalau mati musyahadah nangnya, lah kau pun anggarin malam yang janon. Seakan-akan kada ada beban apapun, walau sakit dan sebagainya. Tapi kalau orang keluar dari musyahadah ini, walau sarana cukup sehatnya dan sebagainya, tetap aja ibadah cacing di tanah. Repot. Kada datang, mudahan nanya ke rumahan. Sarumahan mekali ini dang sana minantu kemanakan haraguan anak mintuha ipar maruai mudah-mudahan surga di dunia waliman khafa maqam rabbi jannatan. Maka apabila udah masuk surga dunia apa ya walahum fiha rizquhum bukratan walahum rizquhum fiha bukratan wa asyiya. Rizkinya itu namanya bisukan sampai kamarian sampai bisukan siang mana rezeki datang. Kenapa lagi? Nah, lahum ma yasha'u fiha waladzina. Apabila bergeresek hatinya Tuhan yang ada akannya. Apa lagi? Bagaimana nak makan undang galah? Ada undang galah? Masak sudah nanti lawan batik-batik. Undang galahnya cuma kada pakaran lagi. Lawan wahsan lagi. Lawan wahsan. Ajan. Undang cacat ajan. Cucuk lupa itu begiru. Dua kali alerginya. Hendak makan sop ayam nang walatan kan ayam yang waladan itu ayam halus kalau lah ayamnya anum diulah sok alat-alatnya ketampahannya dadanya di tanah jadi sebobo sebobo misalnya kicap kacin ada lombok warawit yang hijau nang lupa ada itu ramania dicancang-cancang halus dihiris banyaknya pulang nang teh aku sama teh dari papa banyaknya umma lah menanya si Rupan supnya lo nasi tadi anu ayamnya pulang seikutan si Rupan banyaknya tadi itu kata lagi alhamdulillah ya kurang harus bila muntahkan lah kalau tahu di maripat ini puas sebenarnya tiga piring salah rame nah para kucing beparak ambil akarnya parang sekumpul tinggal aja banyak kucing aku beparak aja kepada minta belum coba ya, seiko aja di rumah sama ada orang makrifat ini dasar merasa kangen di dunia. Hah, baju aja orang membari di rumahan di balik baju tinggal memakai aja lagi. Jar bahasa ulu sungai mamurung. Montakan nak ada orang alim di rumah nak menukar kainnya aja dulu mengumpulkan duit bertahunan. Nah, papa pikat kada ada di rumah. Kada tenang, wak. Ada. Apa lah mana sudah separuh jalan dah nak jadi orang alim, harus disuruh berdagang. Nah, itu sudah pintar nang anak bisa membaca tafsir macam-macam dan ya kan kata injin ya. Keinginan nah, dirajari masyarakat, dor-dor hebat habisannya, dolit, dimana ini nang, bagus sudah. Nahunya, sorobnya, bacaannya, jika jadi orang alim, jika jadi imam langgan. Di bawah sekolah tinggi, naik senior. Gugur banget. Mendebuk. Nah itu mudah-mudahan jangan tengah malam tadi bangunan kita minta ampun lawan Tuhan. Nang kedua pasanku lawan diriku dan semuanya orang Islam kita sudah sama-sama mengetahui bahwa orang Islam di mana berada di zaman sekarang ini selalu disorot orang dengan sorotan jahat sangka orang buruk sangka lawan umat Islam. Jadi kita hendaknya bersatu. Nang diburuki orang sangka bersatu. Si sugih, si susah, si nang berpangkat lawan rakyatnya. Apabila sama dia Islam bersatu. Kemenangankah Irak hendak dihancurnya oleh Amerika bersama-sama dengan Inggris bersama-sama dengan Australia. Kada gampang. Di sana ada kubur Syekh si Abdul Qadir Al-Jailani di Irak. Tega lah kan membayang-bayangkan dan anak seagama oleh kita ada yang dalam laut lagi jagar hancur karena nu'lir ini ada kisah tak nu'lir itu ada amin datang ke mata puran yang selongon jadi orang mata puran ini ada anak mengawini seanu sayang lho amin selongon dan bujang ya kawan ujar pula warga jangan nyawa kalau kena siup jangan pada saya kita kaya merasa lah inya kan lancak aja balaki sudah jadi kira-kira tahan aja kira-kira lah memarah jalan amin akur mau aja sekali yang emang gak memang gak lo betakan nih ini lintuhut kami aja kenapa arah banar lawan gono jadi jalan amin bukit ini nu'lir kan orang-orang yang datang di Mekah kan airnya kan nu'lir ada pulang yang di asrama ini ada orang pulang dan ada nu'lir nah semalam ya sama suci ya ada babuji tapi tak tahu apa tawaran terus surat jadi mana tuang becel itu menyatakan terus surat asal nama haji sini aja paham berada ada kita nang amin nang kalah, ini kan menang kalau selama ada nang kalah. Kesian nang kawin lawan orang nang mahamalakan minum siang malam nang jamu rapat sari rapat siang malam makan jamu sari rapat lu rata nang lawan kulit rata lawan kulit nang ada nang amin semingguan cari kan udah dapat paksa burik ke maksa amin. Lalu di kampung ini Mas Bor bahwa orang itu ada bisi. Ada bisi sapatnya. Supan kalau ini dikatakan ada bisi. Datang orang susah nang hendak kawin. Ayo ini nang susah ini nang pintar kada amin ini amin nang salah. Minta banyak dinya aja kok anak burik mah. Dan mati nang gini kan nak minum. Sekalinya di simbol, siapa di simbol tu nengah, babur ini, lo ketahuannya di situ ada luang. Sekian sekilas tempo, kalinya orang tahu tukang tambal lebat. Halo. Ada jadi mati juga kalau kayaknya. Gembira terus kenapa? Nah, supaya akal kita jalan, itu Tuhan yang menunjukkan darahnya. Kalau Imam Syafi'i memberi petunjuk, barang siapa harum baunya, niscaya pintar otaknya. Itu Imam Syafi'i. Jadi ketujuh harum. Jangan dibesarkan harum. Ya kalau itu rambut tulang bapaknya minyak apa? Minyaknya apa? Harum tentang alamnya. Ada kalau harum rambut disaplokan pada nah pengalamnya gaya pemuda masa kini. Kenapa itu apa? Beri. Ya kami minyak harumnya tenangnya burut. Atau morin. Cus. Pintar mana ya lalu orang patu jubah harum-harum atau wagaru umbil yang asli itu dibuat di perempuan itu kalau orang patu jubah harum pintar nyata aja lah ini berpikir anak harum menang bawa harum itu nyata bunga katiak di harum itu ada kalau orang harum katiak ada aja. Ya Allah, aku nak berbinian tu ada. Aku akan nyari ketiak nafkah tahu. Kapur dulu. Tes. Hanya disapuinya lah nafkah tahu. Baharum. Nah, itu kalau lagi di Quran di hadis supaya otak kita itu pintar, awam amalatan musahadah ini dasar juga. Kulu minat tojibat wa'amahu sholat. Makan pertama halal. Yang kedua sedikit. Min kan sedikit. Tojibat halal. Lawan cucuk selera. Jadi maknanya kulu makan. Min jangan banyak. Tojibat halal cucuk lawan selera. Wa'amahu sholat itu sanggungannya aja. Apabilanya makanannya itu halal sedikit pulang cocok menyur lalu amalnya itu bagus saja. Belah amal bagus tapi pikirannya jalan. Oleh sebab itu orang kafir tahu benar di kekurangan dan kelemahan kita di sini. Jadi diulahkannya makanan, minuman, apapun diulah. Nang kira-kira haram itu. Nah, ditulisnya ditanggung halal. Itu aja kita nang baik-baik nang menukar pisang nang aja nang atawa tanam pisang. Ya kalau ditapang di sana, itu mana masuk kena anu pisbah. Akhirnya pisang babanam. Malam besoknya pisbah pulang pisang apa? Bajaran. Kena malam besoknya pulang anu diulah lagi buruk nah karena malam mana empat tapi sang manita nah diulah gak godok nang bulat kenapa namanya jalan dia hancur lah kita halal badar tanaman kita pupuknya apa nang aja nak kita tonton masak kalau anuan kayu, habu, pupuknya halal banget. Mau pupuknya kimia itu sudah nyata, nyata sudah nyata, nyata apanya racun sudah nyata racun. Betul, bapak ngawit pulang barangnya itu, bapak ngawit, iya pulang dengar. Yang rajin menangka dan sebagainya itu lawan yang nyata bana bungul, kita bungul, bibi bungul, anak bungul, bungul berdana karena makanan tadi kada halal. Halal dua makanan tapi banyak ada yang min tadi harus diamalkan minnya bungul juga coba ya orang yang makanan halal tetapi sekali makan nasi sedulah 5 bungkus nasi samin 5 bungkus sekali tutup. Es pulang dibuat di sini, buat di susu pulang lawan kakao.